نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Insyaallah kita akan melanjutkan sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min takbir ila taslim karena kataraha. Tata cara salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari takbir sampai salam seperti engkau sedang melihatnya. Jadi sampai Syaikh Al-Albani rahimahullah itu memberi judul seperti itu. Sifatul salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir, dari takbir ila taslim sampai salam ka'annaka taraha, seolah kamu sedang melihatnya, karena saking detailnya apa yang beliau bawakan. Nah, bab selanjutnya jawazu al-iqtisar al-fatihah. Ya, sampai itu yang bawa kitab. Ya, sampai itu ya. Jawazu yakni kebolehan al-iqtisar mencukupkan diri al-Fatihah dengan membaca surat al-Fatihah saja, yakni tidak membaca surat pilihan setelahnya. Itu boleh. Dibawakan oleh beliau hadis di sini yang lumayan panjang. Wa kana Mu'adz yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah. Adalah dulu Mu'ad, yakni Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau salat bersama Rasulullah, yakni menjadi makmumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya al-akhirah, pada salat isya. Tsumma yarji'u, kemudian Mu'adz bin Jabal ini pulang kembali. Fa yusalli bi ashabihi, sholabihi itu maksudnya mengimami. Kemudian beliau mengimami sahabat-sahabatnya, yaitu muslimin yang ada di kampungnya itu, di daerahnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Faraja'a dzata lailatin fa shalla bihim. Nah, pada satu malam ya, ya seperti biasa beliau begitu pulang ya, dari salat isya bersama Rasulullah SAW. Fa shalla bihim. Kemudian Mu'adz mengimami mereka. Wa shalla fatan min qaumihi. Ada seorang pemuda yang ikut salat dari kaumnya Mu'adz, min Bani Salamah, dari Bani Salamah, yuqalu lahu Salim. Salim atau Sulaim, ada enggak sih? Enggak ada. Sulaim, namanya Sulaim. Falamma tala'a al-fata, ketika Mu'adz ini mengimami dengan lama begitu. Tola alal fata, ini dirasakan lama oleh si pemuda ini. In sorofa, maka dia pun berbalik, yani memisahkan diri dari jamaah isya tersebut. Fasalla fi nahiyatil masjid. Kemudian pemuda tadi sholat di salah satu sisi masjid. Karena disebutkan bahwa Mu'adz bin Jabal itu mengimami dengan surat pilihan Al-Baqarah. Sholat isya padahal ya, sholat isya. Wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi wa antalaqa. Setelah si pemuda ini selesai sholat isya sendiri, maka dia pun keluar dari masjid memegang tali kekang untanya, kemudian beranjak pergi. Falamma shalla Mu'adz, nah ketika Mu'adz selesai sholat radhiyallahu anhu, dzukira dzalika lahu, kisah tadi itu diceritakan kepadanya bahwa tadi ada seorang pemuda memisahkan diri dari jamaahmu, dia sholat sendiri kemudian pulang. Faqala, maka Mu'adz bin Jabal mengomentari, inna hadza bihi lanifaq, perbuatan seperti ini yang dia lakukan itu adalah kemunafikan, kata Mu'adz. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana'a, aku akan mengabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia lakukan tadi, kata Mu'adz. Wa qala al-fata, dan si pemuda pun juga tidak mau kalah, dia juga mengatakan, wa ana la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam billadhi sana', aku juga akan memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dia kerjakan, mengimami salat isya dengan Al-Baqarah. Faghadawa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ghudwah ya berarti pagi, di pagi harinya keduanya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu Mu'adz billadhi sana'a al-fata, maka Mu'adz menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukan oleh si pemuda tadi. Faqala al-fata, maka si pemuda pun juga mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, wa Rasulullah, yutuyulul muqta indaka, wa Rasulullah, Mu'adz ini beliau sudah lama sholat bersamamu, sholat isya. Thumma yarji'u, kemudian dia pulang selesai sholat isya. Fayutilu alaina, kemudian dia juga lama lagi dalam mengimami kami. Bisa dibayangkan itu sampai ya, seperti apa malamnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, afattanun anta ya Mu'adz, apa kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'adz? Wa qala lil fata, dan Nabi juga bersabda kepada si pemuda, kaifa tasna'u anta ya ibn akhi idza shallait, kalau kamu, bagaimana kamu sholat wahai anak pamanku, afan, wahai anak saudaraku, idza shallaita, kalau kamu sholat, apa yang kamu kerjakan kalau kamu sholat? Qala, si pemuda menjawab, aqra'u bi fatihatul kitab, saya ini kalau sholat membaca fatihatul kitab, membaca al-fatihah. Wa as'alullaha al-jannah wa'udhu bihi minan nar, kemudian aku meminta kepada Allah al-jannah, surga, wa'udzu bihi minan nar, dan aku berlindung kepada Allah dari neraka, yakni ketika tasyahud. Wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu Mu'ad. Dan sungguh aku tidak tahu apa ya, dandanah engkau ya Rasulullah dan dandanah Mu'ad. Dandanah di sini disebutkan ad-dandanatu an yatakallama ar-rajulu bil kalami tusma'u nughmatuhu wa la yufhamu. Seseorang kalau berbicara mengatakan satu perkataan didengar itu dengungnya ya, tapi kurang difahami, terdengar dengung suaranya gitu, tapi tidak difahami karena lirih. Ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa arfa' minal hainamah qalilan, jadi sedikit di atas yang diistilahkan dengan hainamah gitu. Dikutip dari Nihayah Anihaya fi ghoribil hadis Ibnu al-Athir. Gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni wa Mu'ad haula hataini au nahwadha." Gitu. Sesungguhnya aku dan Mu'ad ya seputar dua perkara ini yang dijadikan doa, meminta jannah dan berlindung dari neraka. Au nahwadha, atau yang mirip dengan itu, semisal dengan itu. Qala, maka perawi melanjutkan. Faqala al-fata, kemudian si pemuda ini berkata, kan tadi dia dituduh ada kemunafikan begitu pada dirinya. Si pemuda ini tidak terima, dia akan mengatakan, dia kemudian berkata, walakin saya'lamu Mu'ad idza qadimal qaumu wa qad khubbiru anal aduwa qad atau. Akan tetapi nanti Mu'ad akan segera mengetahui bila orang-orang tersebut sudah datang, maksudnya musuh, dan mereka sudah diberi berita bahwa musuh sedang datang. Qala faqadimu fastashhadal fata. Rawi mengatakan tibalah musuh, pasukan musuh. Kemudian si pemuda tadi terbunuh di medan pertempuran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika li Mu'adz. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah kejadian itu kepada Mu'ad, "Ma fa'ala khosmi wa khosmuka?" Apa yang dilakukan oleh lawan bicaraku dan bicaramu, lawan bicaramu? Qala ya Rasulullah, "Saddaqallaha." Atau sadaqallaha wa kadzabtu istushhid. Kata Mu'ad, wahai Rasulullah ya, dia jujur kepada Allah ya, artinya tidak ada kemunafikan pada dirinya. Wa kadzabtu, wa kadzabtu yakni aku salah gitu. Dan aku salah. Istushhid, dia meninggal di medan pertempuran. Ini yang disebutkan syahidnya adalah di judul bab tadi dikatakan jawazul iktisari alal fatihah, bolehnya untuk mencukupkan diri dengan membaca al-fatihah saja. Itu pada jawaban si pemuda ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu kalau sholat bagaimana? Kata dia, akra'u bi fatihatul kitab. Dia mengatakan, aku membaca fatihatul kitab. Dan dia tidak menyebutkan surat pilihan setelahnya. Kemudian ini ditakrir, disetujui, tidak diingkari oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga menunjukkan hal tersebut boleh. Di antara faedahnya untuk sehari-hari misal ya, antum datang dalam kondisi mungkin menurut perkiraan itu akan segera iqomah misalnya, maka mengerjakan tahiyatul masjid atau qobliyah dengan lengkap dan meninggalkan membaca surat tilian itu afdol, lebih utama dibandingkan dia tetap membaca surat tilian tetapi kemudian surat tahiyatul masjidnya tidak selesai karena adanya iqamah. Karena kita tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan idza uqimatish sholatu fala sholata illal maktubah. Kalau iqamah itu sudah ditegakkan, sudah dikumandangkan, maka tidak ada sholat yang lain selain yang wajib. Tidak ada sholat lain selain yang wajib. Sehingga untuk antum iktisar al-Fatihah, mencukupkan diri dengan al-Fatihah sehingga bisa menyelesaikan dua rakaat itu, ya, itu afdal, itu lebih baik, ya, dibandingkan dengan antum membaca surat pilihan tetapi kemudian tidak selesai sholat tahiyatul masjidnya atau dua rakaatnya. Nah, yang berikutnya di sini, ya, ada hukum jawazu iqtida'il muftarid bil mutanaffil. Jawaz, kebolehan iqtida'il muftarid, seseorang yang dia mengerjakan sholat fardu bermakmum kepada orang yang atau imam yang sedang melakukan nafilah. Karena tidak mungkin Mu'adz bin Jabal itu mengulangi sholat isyaknya ketika kembali ke kaumnya. Karena Nabi SAW mengatakan la sholata fil yaumi marratain. Tidak ada sholat dalam sehari itu yang dikerjakan dua kali. Sehingga ketika beliau Mu'adz bin Jabal bermakmum kepada Rasulullah SAW sholat isya, ya, sudah selesai. Ketika kembali ke kaumnya, berarti sholatnya adalah sholat tatawu, ya. Istilahnya sholatnya sholat tatawu, sholat nafilah saja, sholat tambahan. Dan kaumnya itu niatnya sholat isya. Nah, kaumnya itu niatnya sholat isya. Nah, kata. Makanya kalau terkadang ada yang bertanya, saya pernah sholat ba'diyah itu, tapi tiba-tiba ada orang yang bermakmum kepada saya dan dia sholatnya sholat wajib karena dia telat gitu. Terkadang agak kebingungan, ya, apakah harus dia beritahu atau tidak gitu. Maka jawabnya tidak usah diberitahu, karena sholat orang yang bermakmum tadi, ya, dia muftarid mengerjakan yang fardu dan imamnya ini mutanafil sedang mengerjakan nafilah, maka sholatnya tetap sah. Nah, maka sholatnya tetap sah. Demikian pula sebaliknya, ya juzu iqtida'ul mutanafil bil muftarid. Boleh orang yang sedang mengerjakan sholat nafilah itu dia bermakmum kepada orang atau kepada imam yang sedang mengerjakan sholat fardu. Dalilnya adalah satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selesai sholat melihat di sisi masjid ada dua orang tidak ikut sholat berjamaah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya, malakuma latusolliyani ma'ana, kenapa kalian itu tidak ikut sholat bersama dengan kami? Kedua orang tadi menjawab, ya Rasulullah, inna qad shallaina fi rihalina, wa Rasulullah, kami sudah sholat di tempat singgah kami. Wallahu alam, mungkin yang dimaksud mereka sedang safar begitu, singgah di sini. Wallahu alam. Yang jelas seperti itu lafaz hadisnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada keduanya, "Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian berdua itu sudah sholat, ya, di tempat singgah kalian, thumma ataitu mal masjid, kemudian kalian datang ke masjid, fasholliya, maka ikutlah sholat bersama jamaah. Fa innaha takunu lakum nafilah. Kata Nabi SAW, karena sholat tersebut akan menjadi nafilah bagi kalian. Jadi bagi dia adalah sholat nafilah. Gitu. Jadi kalau misal ini, ya, mau berangkat safar, dia jamak dulu, karena dia khawatir mungkin tadi tidak bisa untuk kemudian mengerjakan sholat yang kedua. Ternyata selamat aman sampai tujuan. Itu lagi kunjung ke Mahat gitu ya, Miraru Desin mungkin ke Tiausunah mungkin ke Cirebon gitu. Kemudian datang waktu sholat yang kedua, ya, setelah azan ya dia masih di masjid, maka jangan kemudian diam saja karena mengatakan saya tadi sudah jamak ketika mau berangkat gitu. Tapi hendaknya seperti yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bimbingkan tadi, dia ikut sholat ya, bersama jamaah sholat yang kedua itu tadi, dan itu menjadi sholat nafilah bagi dia. Jadi bisa berlaku keduanya ya, bolak-balik. Jawazu iktidai al-mutanaffil bil muftarid wal muftarid bil mutanaffil. Nah. Ini sebagian. Tentu kalau mau dikaitkan dengan yang hadis yang lainnya, ketika Nabi SAW mengatakan afatanun anta ya Mu'adz itu, apa kamu ingin bikin fitnah wahai Mu'adz? Ya. Nabi SAW sudah mengatakan idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif. Kalau ada di antara kalian yang mengimami manusia falyukhaffif, maka hendaknya dia ringankan. Fa inna fihi mudhaifa wasaghira wa dzal hajah. Karena di antara jamaah itu ada anak kecil ya, ada orang yang sedang lemah badannya, ada orang yang memiliki hajah. Ada orang yang sedang memiliki hajah yang mungkin dia nanti akan terburu-buru di dalam menjalani sholat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawil masya'a. Dan kalau kalian sholat sendiri, falyutawil masya'a, maka silakan dia tatwil, dia panjangkan sekehendak dia. Gitu. Silakan dia panjangkan sekehendak dia. Nah. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat lail, ya, ada sebagian sahabat yang bergabung dengan beliau menjadi makmum beliau. Gitu. Sampai beliau membaca beberapa surat panjang ketika itu, ya, atau mungkin ingat kisahnya. Kenapa Nabi SAW tidak mentakhfif? Karena beliau tidak mengajak untuk sholat berjamaah dari awal. Beliau kan niatnya hendak sholat lail sendiri. Nah, kemudian datang sahabat tersebut bergabung dengan beliau. Tentu ukuran takhfif, ya, ukuran takhfif kita kembalikan kepada ukurannya Nabi Muhammad SAW di dalam mencontohkan. Ya, nanti akan datang insyaallah taala tafasil ya tentang aswar ya, surat-surat pilihan yang dibaca di dalam shalatul khams. Bab selanjutnya al-jahru wal israr fi shalawatil khams wa ghairiha. Mengeraskan bacaan dan melirihkannya. Sekali lagi, israr itu bukan membaca di dalam hati tetapi melirihkannya. Masih ada gerak bibir minimalnya, atau sebagian mengatakan bisa didengar oleh dirinya sendiri di dalam sholat lima waktu dan yang lainnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil qira'ati fi sholati subhi. Dan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeraskan bacaan di dalam sholat subuh. Wa fi raka'ataini al-ulayaini minal maghribi wal isya. Dan dalam dua rakaat pertama di sholat maghrib dan isya. Wa yusirru biha fi dhuhri wal 'asri wa tsalitsati minal maghribi. Serta mengisrar melirihkan qiraah di dalam sholat zuhur, sholat asar, dan rakaat ketiga dari maghrib. wal ukhraya ini minal isya, dan dua rakaat terakhir ya, dari sholat isya. Ini bahkan dikatakan ijma. Kata Syekh Al-Albani, ala hadza ijma'ul muslimin bi naqlil khalafi 'anil salaf. Ya. Di atas pendapat inilah ijma kaum muslimin dengan penukilan khalaf, yakni generasi selanjutnya dari salaf, dari generasi sebelumnya. Ma'al ahaditsis sahihah al-mutawahhira 'ala dzalika. Bersamaan dengan hadis-hadis sahih yang saling menguatkan ya, hal tersebut. Kama qala An-Nawawi wa sayati ba'dhuha. Sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah, dan akan datang sebagiannya. Wangzur al-Irwa rakam 45 nomor 345 Irwa'ul Ghalil fi takhrij manaris sabil. Ini ijma. Kata Syekh rahimallahu selanjutnya, wa kanu ya'rifuna qira'atahu fima yusirru bihi bidhirabi lihiyatihi. Para sahabat itu bisa mengetahui apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melirihkan bacaan dengan gerak-gerak lihiyah beliau, dengan gerak-gerak jenggot beliau. Meniruat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Jadi dari sini terlihat bahwa minimalnya Israr itu dia ada gerak gitu. Ada gerak bibir, tidak diam aja gitu. Itu belum kiro'ah namanya, belum sah. Wabi isma'ihi iyahum al-ayata ahyanan, dan dengan beliau memperdengarkan ayat kepada mereka terkadang. Ya ini pun berarti pun juga sunnah itu ya. Ketika mengisrar begitu, kemudian imam ya, terkadang memperdengarkan ayat. Muttafaq alaih Bukhari Muslim. Al-Bukhari Muslim. Allah alam ini muttafaq apa tidak ya? Kita lihat dari sahabat yang sama atau bukan. Jadi saya ditulis Al-Bukhari Muslim. Wa kana yajharu biha aidan fi salatil jum'ah. Beliau juga mengeraskan bacaan ketika salat Jumat. Wal idain, dan dua salat Id. Wal istisqa, juga ketika salat istisqa. Wal kusuf, serta salat kusuf, salat ketika terjadi gerhana yang antum ingat. Ya, insyaallah begitu panjang bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat kusuf. Nah. Salat Jumat, salat dua Id, istisqa dan salat kusuf. Qala al-jahru wal israr fil qiraati fi salatil laili. Mengeraskan dan melirihkan ketika membaca dalam sholat lail, sholat malam. Kita lihat ini di ta'liknya. Qala Abdul Haq fit tahajjud, berkata Abdul Haq rahimahullah dalam at-tahajjud. Wa amma an-nawafilu bin nahar, adapun sholat-sholat nafilah yang dikerjakan siang hari, falam yasihha anhu sallallahu alaihi wasallam fiha israrun wala ijhar. Tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, baik yang menyatakan sir maupun yang menyatakan jahr, itu enggak ada yang sahih. Itu kalau di nafilah siang. Wal azhar, dan yang lebih tampak kebenarannya, annahu kana yusirru fiha, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu israr padanya, melirihkan bacaan salat nafilah siang. Waruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu marra bi Abdillah ibn Hudzafah, bahwa beliau melewati Abdullah bin Hudzafah wa huwa yusalli bin nahar wa yajhar, sedang sholat siang hari serta mengeraskan bacaan. Faqala lahu, maka Nabi SAW bersabda padanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, apa ini, sami'illah gitu berarti, perdengarkanlah kepada Allah, wala tusmi'na gitu, dan jangan engkau perdengarkan kepada kami. Wa hadzal hadits laisa bil qawi, tetapi hadis ini pun tidak kuat, karena di depan tadi kan beliau mengatakan lam yasiha anhu fiha israr wala izhar, yang israr enggak ada, yang izhar pun juga tidak ada yang sahih. Nah, qala wa amma fi salatil lail fa kana taratan yusirru wa ka taratan yajharu, adapun di dalam salatul lail Nabi SAW terkadang yusir melirikan bacaan wa taratan yajhar, dan terkadang mengeraskan bacaan. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tapi dalam Af'alul Ibad, juga Imam Muslim. Wa kana idza qara'a wa huwa fil baiti yasma'u qira'atahu man fil hujrati, dan kalau beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat di rumah, orang yang di kamar itu mendengar bacaan beliau. Jadi sekedar itu. Wa kana rubbama rafa'a sawtahu, dan satu ketika beliau pernah meninggikan suaranya aktsara min dzalika, lebih daripada sir, hatta yasma'ahu man kana 'ala 'arisyhi, sampai mendengarnya orang yang berada di depan aris beliau, yakni kharijal hujrah, yang ada di luar kamar. Baik, sampai di sini dulu insyaallah taala, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.